Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر الإخوة رحمكم الله kembali kita dimudahkan langkah-langkah kita dimudahkan serta diberikan waktu luang untuk kita bisa berada di tempat ini dalam tujuan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam tujuan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu cara untuk meningkatnya ketakwaan kita adalah dengan memperdalam ilmu agama. Semakin banyak ilmu agama yang kita ketahui, maka semakin meningkat amal ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kita pun senantiasa memperhatikan hal-hal yang bisa mengurangi atau yang bisa menggugurkan dari amal-amal ibadah kita. Di antara perkara yang terbesar yang bisa menggugurkan amalan seorang hamba adalah ketika dia beribadah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ibadah, ya, ketika ibadah dicampur dengan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka ibadah itu pula di saat itu naam sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada gunanya. Sementara seseorang ketika beribadah dia mengharapkan ada nilai ganjarannya, naam, ada kebaikan yang diharapkan di sana, namun ketika beribadah dia mencampur dengan kesyirikan, ya, atau yang lainnya yang bisa mengurangi pahala dia, maka tentunya seorang muslim tidak menginginkan hal itu. Maka di malam hari ini kita kembali membaca kitab Al-Mulakhas fi Syahr Kitab At-Tauhid karya Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala. Sebelumnya kita telah sampai kepada bab minasyirk ayastaghitsa bighairillah aw yad'u ghairahu. Bab termasuk syirik beristighatsah, meminta pertolongan selain Allah atau berdoa kepada yang lainnya. Maka di sini muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah membawakan dalil dari Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Yunus ayat yang ke-106 Allah menyebutkan wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh-dhalimin. Wala tadu, janganlah engkau berdoa wahai Muhammad kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa menolak madarat, menolak bahaya. Maka jika engkau melakukannya, maka engkau termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Sekalipun ayat ini diarahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi kepada umatnya seluruhnya. Nabi saja, ya, yang sudah menjadi utusan Allah, ketika amalannya dicampuri dengan kesyirikan, dia akan menjadi orang-orang yang zalim, terlebih kita. Ya, amalannya, apakah amalan kita diterima atau tidak, kita tidak tahu. Kemudian ketika beramal dicampur dengan kesyirikan, maka akan menjadi orang-orang yang zalim. Naam. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Wa qawlihi, berkata al-muallif rahimahullah, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Itu kah? Yang ini sudah nikah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Maka jika menimpamu, maka jika Allah menimpakan kepadamu bidurrin, dengan suatu bahaya, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya, mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jika menginginkan kepadamu kebaikan, maka tidak ada yang mampu untuk menolak keutamaannya. Yusibu bihi ma yasha min ibadihi. Allah berikan dengannya siapa yang dikehendaki dari hambanya. Dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Naam. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Yunus ayat 107. Naam, bahwa madarat, bencana, ya, itu tidak ada yang mampu menahannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, ketika Allah menghendaki akan memberikan kebaikan, maka tidak ada yang mampu untuk menahannya, ya, menolaknya terhadap keutamaan yang Allah berikan. Jadi hamba-hamba ini semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta manfaat kepada Allah, meminta dihilangkan bencana dan merbahaya kepada Allah, jangan mencari-cari yang lainnya, dan itu cukup. Anehnya, kebanyakan manusia yang mengaku dirinya muslim, ketika bertawakal kepada Allah kurang yakin. Ya, kurang yakin. Namun ketika dia bergantung kepada selain Allah, apalagi dia anggap itu sebagai wali, maka yakin dengan seyakin-yakinnya. Dan ini banyak dari kaum muslim yakini bahwa, ya, wali fulan, naam, bisa memberikan manfaat, bisa menolak bahaya, sekalipun mungkin tempatnya jauh, mereka akan berusaha mendatangi tempat-tempat itu untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari kebaikan-kebaikan. Ternyata tidak. Ya, semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li rabbil alamin. Katakanlah, salatku, salati wa nusuki, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku, karena Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita yakini. kita semua sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari-cari yang lainnya. Tetapi betul kok, saya mendatangi kuburan Syekh Fulan. Dulunya saya miskin, saya langsung menjadi kaya raya. Jangan tergiur dengan seperti itu. Ya, itu terus diberikan kenikmatan. Itu pancingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dipancing dia. Naam, tetapi nanti di akhirat baru dia akan merasakan ya, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dunia di sisi Allah tidak berharga. Law kanatid dunya tadlu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafir syurbatamain aw kama qaal. Kalau saja dunia ini berharga di sisi Allah. Dunia ini berharga di sisi Allah. Maka orang-orang kafir itu tidak akan diberi minum walaupun seteguk air. Kalau dunia ini seandainya berharga, kenyataannya justru yang mereka memiliki dunia, keindahan dunia, orang-orang kafir yang memiliki. Teknologi dunia mereka yang memilikinya. Menunjukkan tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, tidak ada harganya di sisi Allah kalau kita terus seperti mereka, orang-orang kafir. Kemudian tidak memperhatikan halal haram, tidak memperhatikan kewajiban-kewajibannya. Semakin banyak harta, semakin banyak pertanggungjawabannya. Apakah dia ketika memiliki harta tersebut, ya, dia bersihkan noda-noda harta itu dari zakat-zakat dan seterusnya atau tidak? Naam, itu yang diperhatikan. Kemudian kita baca syarahnya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah, wa iyamsaska ay inusibka, jika menimpamu. Nah, jika Allah memberikan musibah, madarat, bidurin, bifakrin, dor, madarat, bisa di situ kefakiran, au maradin, atau sakit, au ghairi dzalik minan wa'il dor, atau selainnya dari jenis-jenis bahaya. Dari jenis-jenis al-bala, bencana. Itu namanya madarat. Fala kashifalah, fala kashifah, tidak ada yang bisa mengangkat la rafiyah, tidak ada yang bisa menghilangkan. Fala raddah, maka tidak ada yang bisa dafiyah, menolak. Al-ma'na al-jimali al-ayah, makna ijmal ayat ini, yukhbiru ta'ala annahu al-mutafarir bil-mulk wal-qahr wal-ata' wal-man wal-dar wal-nafi duna masiwah, memberitakan kepada kita sekalian ikhwati fillah bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersendirian, Maha Esa dalam kerajaannya. Wal qahr, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan. Wal ata, Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Wal man, Allah Subhanahu wa taala yang mencegah. Wadar, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan madarat. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat, bukan yang lainnya. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas bagi hamba ini untuk meminta kepada makhluk yang lain, kepada para jin, kepada wali-wali, kepada tempat-tempat keramat, kepada arwah-arwah yang telah mendahului kita. Nah, mereka meyakini bahwa nenek moyang mereka bisa datang membantu mereka, tidak ada. Nah, atau yang lainnya, atau jimat-jimat, jampi-jampi, keris-keris, atau kayu yang dianggap keramat, atau yang lainnya. Yang intinya selain Allah. Jangan sampai kita meyakini bisa mereka miliki sebagaimana Allah memiliki. Fayalzam min dzalik ay yakuna huwal mad'u wahdah. Maka melazimkan dari itu bahwa yang dimintai doa, yang dipanjatkan doa wahdah, bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Al-ma'bud wahdah, yang disembah hanya Allah saja. Duna ghairihi, bukan yang lainnya. Naam. Oh, saya melakukan itu untuk mendekatkan diri saya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, umpamanya. Saya hanya jadikan sebagai perantara. Maka perilaku-perilaku seperti ini persis seperti yang dilakukan oleh musyrikin zaman dahulu. Ya, ketika mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara atau wali-wali sebagai perantara, tujuan mereka yuqarribuna ilal zulfa, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mana abuduhum? Kami tidak menyembah mereka. Tapi ternyata Allah menyebutkan bahwa inilah termasuk bentuk pemuliaan mereka, peribadahan mereka. Yang namanya Allah itu tidak memerlukan perantara-perantara. Tidak sebagaimana hamba dengan hamba. Ketika bertemu pimpinan atau penguasa, memang tidak bisa langsung ketemu, ada perwakilan-perwakilannya. Perwakilan inilah yang akan menyampaikan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qurib. Fa inni qurib. Jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, saya ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengabulkan permintaan, mengabulkan doa ketika mereka berdoa kepadaku. Naam. Jadi kemana saja kita pergi, di situ Allah melihat kita. Allah mengawasi kita, Allah mengetahui kita. Inna Allah ma'akum aina makuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Pengawasannya, penglihatannya, ilmu Allah bersama kita. Bukan zatnya. Naam. Tapi pengawasan Allah, ilmu Allah senantiasa mengetahui hamba-hambanya dimanapun mereka berada. Mimman la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an fadlan an ayyamlikahuma li ghairihi. Yang mana selain Allah, ya, selain Allah tadi yang dimintai, dia tidak bisa mencegah bahaya dan tidak bisa pula untuk mendatangkan manfaat. Lebih-lebih yang memilikinya selainnya, mereka tidak memiliki. Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia harus meyakini seyakin-yakinnya, ya, Allah Samad, bahwa Allah itu tempat bergantungnya segala sesuatu. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Ini harus diyakini bahwa Allah tempat dia bergantung, tempat dia bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah kalian bertawakal jika kalian orang-orang beriman. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukupi baginya. Allah akan membantunya, Allah akan menolongnya. In tansuru lansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan pendirian-pendirian kalian. Jadi ketika kita belajar agama, mudah urusannya, tidak dipersulit, masing-masing kita bisa melakukannya, tidak usah panggil sana panggil sini, ya, umpamanya mau baca habis, mau makan baca semuanya baca, bisa. Ya Abu Syifa ya, nggak usah panggil Pak Haji, Pak Kiai. Nah, kita sendiri bisa jadi haji, bisa jadi Pak Kiai. Tinggal baca Bismillah. Nah, selesai. Mau minta amplop sama uminya, kasih amplop saya yang sudah baca. Nah, mudah urusannya. Ya, kalau seperti itu kadang kita dipersulit. Maaf, sibuk. Gilirannya masih di sana, antri di sana, belum dapat, besok lagi. Makanan yang kita siapkan untuk dibaca saat itu sudah basi, bikin lagi yang baru. Kadang sampai seperti itu. Panen, kalau sudah malam-malam hari raya atau ada malam-malam yang biasa diundang orang yang baca-baca, panen dia. Pokoknya ujung-ujungnya aja, videonya hasanah, kata benar, sudah dapat sudah. Kita nggak tahu artinya apa yang dibaca, nggak paham. Kemudian munasabatul ayat lil bab, kesusunan ayat dengan bab. Ana fiha bayan istihqaqillah lil ibadah biddu'ai wa nahwih. Kesusunan ayat dengan bab. Naam, bahwa di dalam ayat ini menjelaskan keberhakan Allah untuk diibadahi. Ya, Allah yang berhak untuk diibadahi dan untuk didoai, dimintai doa dan selainnya. Apakah anak kita sakit, apakah keluarga kita sakit atau kita yang sakit, minta kepada Allah kemudian mencari wasilah yang disyariatkan. Naam. Jangan mendatangi dukun. Jangan mendatangi kahin. Ya, tukang tenun. Jangan mendatangi orang-orang yang tidak normal. Naam. Yang didatangi orang yang normal. Orang yang bisa mengajari kebaikan. Oh ini. Ya, kamu berdoa kepada Allah. Ya, minta kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Naam. Ya, yang didatangi orang yang bisa mengajari kita kepada kebaikan. Bukan yang tidak normal. Dan yang normal itu ketika meminta kepada Allah. Kemudian disuruh coba datangi dokter ini. Minta resep atau minta cari tahu. Penyakitnya apa? Nanti obatnya juga apa? Naam. Jangan mendatangi orang ketika dia ingin tahu penyakit cuma begini aja di depan kita. Oh, pian ini sakit ini. Kasih begini di depannya. Baca-baca dia. Oh, ini parah penyakitnya ini. Ya enggak diperiksa darahnya apa, cuma dia begini-begini saja. Nah, ini para dukun. Nah, atau pakai cara yang begini, diukur begini, begini. Pas dia kembali lagi, pas, oh ini pas ini begini, nampaknya. Atau garis-garis tanah. Nah, ini cara-caranya orang yang tidak normal. Wa anna du'a ghairi syirkun li'annahu la yanfa'u wa la yadur. Karena berdoa kepada selain Allah itu syirik yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak bisa menolak bahaya. Ma yustafadu minal ayah, apa yang kita bisa mengambil faedah dari ayat ini? Yang pertama, wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidul uluhiyyati litafarrudihi bitauhidir rububiyyati. Wajibnya mengesakan Allah dengan mentauhidkan uluhiyah. Ya, bahwa satu-satunya yang berhak untuk disembah hanya Allah, yang selainnya batil. Walaupun dinamakan Tuhan, walaupun dinamakan sesembahan, ya, tetapi sesembahannya batil, tidak betul. Karena yang berhak yang diibadahi dan disembahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum ini punya sesembahan, kaum sana punya sesembahan, semua sesembahan batil. Apapun namanya. Ya, yang berhak disembahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berhak untuk diibadahi. Demikian pula dalam rububiyah, bahwa yang mengatur alam semesta ini, kemudian yang memberikan rezeki, yang menciptakan, yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dewa ini, bukan dewa itu. Itu kita yakini. Allah Esa, Allah satu yang mengaturnya. Tidak ada makhluk, tidak ada campur tangan makhluk di dalam penciptaan langit dan bumi. Ini agama kita mengajarkan seperti itu. Maka apabila ada keyakinan, tak apa-apa kita meyakini, ya, agama lain meyakini seperti ini, ada dewa ini yang mengaturnya, nah, maka ini akan merusak akidah kita. Naam. Agama kita adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah. Agama yang telah diridhoi oleh Allah. Jangan lagi kita mencari-cari keyakinan yang lainnya. Sudah nikmat kita. Maka ada suatu ketika orang Yahudi ini, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada satu ayat di dalam kitab kalian. Kalau seandainya ayat itu turun kepada kami, masyarakat Yahud, niscaya kami akan jadikan sebagai hari raya, hari bergembira. Kata orang Yahudi ini. Karena pada agama mereka tidak ada. Umar bin Khattab mengatakan, saya tahu. Ya, ayat itu turun di mana dan berkenaan tentang apa? Yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini, ya, telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama kalian sempurna. Sampai orang Yahudi mengatakan seperti itu, kalau saja ayat ini turun kepada kami masyarakat Yahud, kami akan jadikan sebagai hari berpesta, hari raya kami. Nah, jadi agama kita ini telah sempurna. Tidak usah kita ragu-ragu dengan agama ini. Dan ketika kita berada di atasnya, ini suatu kenikmatan, terus kita pelihara dan jaga. Tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Tidak bisa. Jangan ditukar dengan dunia dan seisinya. Maka ketika kita menukarnya dengan dunia dan seisinya, berarti keinginan kita, serela kita rendah. Dunia dan seisinya ketika kita meninggal berakhir. Apalagi kita sudah umur-umur segini, tinggal berapa tahun? Mungkin enggak ada lagi setengah. Mungkin tinggal 5 atau 10 atau mungkin enggak tahu. Mungkin tinggal 2 hari, tinggal 3 hari, kita enggak tahu. Maka jangan kita tukar dengan dunia dan seisinya. Di dalamnya ada emasnya, ada perempuannya, ada banyak. Naam. Tapi jangan kita tukar. Terus kita berada di atasnya, kokoh di atasnya. Terus kita belajar. Semangat kita belajar. Sedikit demi sedikit kita pahami, kita apa ini pelajari, kita amalkan. Pembatal-pembatalnya atau perusak-perusaknya terus kita jauhi. Jangan berjalan dua-duanya. Kebaikan dilakukan tapi apa ini yang menjadikan tidak sempurna keimanan itu juga terus dilakukan. Di antaranya kita sudah bahas tadi sore hari tadi, hasad. Hasad ini akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Ini perlu nih hasad ini. Hasad tidak akan bisa merubah kenikmatan yang Allah telah berikan kepada yang lain. Sudah takdir Allah. Walaupun kamu hasad seribu hasad, kalau Allah sudah memberikan kenikmatan kepada lain, tetap dapat. Dan termasuk hasad ini hisolul Yahud, perangainya orang-orang Yahudi. Kita harus jauhi. Ya, kita harus jauhi. Sambil jalan, sambil singkirkan itu duri-durinya itu. Jangan durinya ditabrak, nggak bisa lanjut, gembos bannya sudah. Jadi duri-duri itu sambil jalan, sambil dijauhkan. Kalau nggak tahu duri, ya ini berbahaya. Ya, orang sudah sampai di sana, kita belum sampai-sampai. Kenapa? Bannya bocor. Naam. Harus dihindarkan semuanya itu. Kemudian yang kedua, butlanu du'ai ghairillah, batilnya berdoa kepada selain Allah. Tidak benarnya, tidak benar berdoa untuk selain Allah. Li'ajizihi an-naf'in man da'ahu wa da'a fi dhar'an. Li'ajizih, karena lemahnya untuk bisa mendatangkan manfaat, ya, bagi yang berdoa kepadanya. Demikian pula tidak bisa menolak madarat. Ini selain Allah. Sudah banyak cerita, sudah banyak ibrah dari umat-umat terdahulu, bagaimana ketika mereka meminta kepada selain Allah, selain Allah tidak bisa membantu mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menghancurkan tuhan-tuhannya kaumnya, tidak ada satu pun yang bisa menangkis. Dipahat satu-satu, dikampak satu-satu, selesai, tinggal yang besar aja. Untuk diri mereka tidak bisa menyelamatkan, apalagi menyelamatkan orang yang meminta-minta. Naam. Pohon ditebang, tidak akan mungkin dia akan lari. Ya, tunggang-langgang terangkat dengan akar-akarnya, tetap ketika antum potong, tenang-tenang saja. Paling ada jinnya di atas, baca ayat kursi, lari jinnya. Nah, tidak akan bisa, ya, menolak, menangkis semuanya ketika potong pakai parang. Tangkis dia kempanya, apa ini, dahannya menangkis begini, tidak bisa, menangkis apa. Nah, kalau sudah seperti itu, tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya, bagaimana dia bisa menolong orang yang minta kepadanya? Kan tidak bisa. Naam. Pada jin-jin, tidak bisa. Semakin meminta kepadanya, semakin ditakut-takuti. Hari ini menyembelih ayam, ragu-ragu dalam hatinya lagi. Wah, kurangin kambing, ragu-ragu lagi, kurang yakin lagi. Sapi, sapi juga ragu-ragu. Kerbau, terus seperti itu. Dan jin memang sudah mengatakan seperti itu. Terus kami menakut-nakuti mereka. Tapi kalau kita kepada Allah, aman. Hidupku dan matiku karena Allah. Nah, mau hidup kamu, mau mati, di tangan Allah, selesai. Kita juga ini makhluk Allah. Kalau kita masih hidup, walhamdulillah, kita perbanyak ibadah. Kalau kita mati, berarti sudah di situ saatnya. Selesai. Tapi coba kalau orang-orang awam, kita bilang, besok mau mati pak. Wah, jangan bilang kayak gitu. Pemali. Bisa-bisanya, sampai ini bilang saya mati besok. Takut dia kalau mati. Itu kalau orang awam. Apalagi kalau cerita mati-mati itu, tidak suka dia. Jangan cerita mati, cerita yang lain aja. Nah, kalau memang sudah waktunya, mau kemana? Biar bersembunyi di benteng yang kokoh. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Yang ketiga, isbatul masyiat lillahi subhanah. Kita menetapkan masyiah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. kita hanya berusaha, tapi masyiah semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita takut, kita hanya takut kepada Allah. Minta kepada Allah. Sekalipun seluruh jin dan manusia berusaha untuk memberikan madarat kepada kita, kalau tidak menghendaki, masih bisa hidup. Naam. Atau sebaliknya, memberikan manfaat, kalau tidak menghendaki, tidak akan dapat. Apa yang kita dapat, itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sering kita contohkan. Ya, seorang pemuda yang berusaha dibunuh oleh raja yang karena dia belajar ilmu agama. Sampai belajar ilmu sihir, ilmu agama. Ternyata yang ditekuninya ilmu agama. Naam. Gurunya sudah digergaji. Terbelah dua. Pegawai kerajaan yang tadinya buta kemudian melihat kembali juga sudah digergaji. Terbelah dua. Tinggal pemuda ini yang belum meninggal. Maka ingin dibunuh. Dibawa ke gunung. Dengan satu pasukan. Gunungnya bergetar. Pasukan yang mati semuanya. Orang ini kembali lagi hidup. Padahal secara hitung-hitungan mati sudah. Dibawa ke laut. Sampai di laut gelombang besar. Pasukan tadi berjatuhan satu persatu. Dia lagi selamat pulang. Secara hitung-hitungan selesai. Mati sudah. Tapi Allah menghendaki lain. Masih hidup. Nah, jadi manfaat dan madarat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir. Itsbatu sifatil maghfirah wa rahmah lillah. Kita menetapkan dua sifat Allah yaitu al-maghfirah wa rahmah. Subhanahu wa taala, yang kita tetapkan. Ya, tanpa kita mentamsil, mempermisalkan. Ya, karena manusia juga ada kasih sayangnya, ada pemaafnya. Ya, tapi jauh. Tanpa kita mentasybih, menyerupakan, tanpa kita mengkaif, membagaimanakan. Naam. Atau ta'atil, menolak. Oh, ini kayaknya sama dengan makhluk. Tidak mungkin bagi Allah ditiadakan. Tanpa juga mentahrif, dipalingkan. Atau tafwid, diserahkan maknanya kepada Allah. Juga tidak. Amirruha kama jatu bila kaif. Jalankan sebagaimana datang tanpa mengkaif. Itu dalam nama dan sifat-sifat Allah. Cukup kita imani seperti itu. Ala ma yaliku bi jalalihi, yaitu yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kesimpulan yang ada bahwa makhluk ini semuanya ada di tangan Allah. Maka ketika kita mengetahui bahwa kita yang diurus oleh Allah, maka senantiasa meminta dan memohon kepada Allah. Fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Naam, jangan kembali kepada yang lain-lainnya selain Allah, yang akan mengakibatkan kebinasaan bagi diri kita. Tapi selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu akidah kita terjaga, akidah kita terpelihara. Naam. Dan ketika akidah kita terpelihara, maka di sana akan kita mendapatkan janji-janji Allah. Ya, dan janji Allah itu adalah hak. Harus kita yakini. Naam. Berupa al-jannah, surga-surga Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Itu yang terus kita upayakan. Itu yang terus kita idam-idamkan. Tidak ada yang lain. Maka dalam surga ya tentu ada kenikmatan yang lain. Banyak. Apa yang kita inginkan terpenuhi. Naam. Apa yang kita mauhi ada. Tidak seperti dalam dunia. Kadang uangnya ada tapi cari barangnya enggak ada. Atau barangnya ada tapi sebaliknya uangnya enggak ada. Itu di alam dunia. Kok di akhirat apa saja yang kita inginkan ada. Dan itu sudah menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang mereka mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Walam sawab. Ini yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kedangkalan pengetahuan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Walam sawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.